Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun anda berada, mendengar setia Radio Indosiar di 91,8 FM. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di acara indahnya Keluarga Sakinah, yang mana di acara ini akan membahas sebuah kitab yang sangat bagus sekali, ya, kitab yang sangat fenomenal tentunya, karya dari Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Marasewet hafizullah ta'ala. Tema yang akan kita bahas di kesempatan hari ini adalah mengimbangi seorang istri, ya. Mengimbangi seorang istri dalam hal apa, dalam perkara apa, ya. Mungkin kita akan simak saja penjelasan beliau di kesempatan hari ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz Muhammad bin Marasewet hafizullah ta'ala hadir di studio. Untuk waktu dan tempat, ya, kami langsung persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah khair. Waalaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Sesungguhnya di dalam kitab yang sedang kita bahas, yaitu Isratun Nisa, Imam An-Nasa'i rahimahullah memberi judul babnya dengan Mudaratur Rajul Zawjatahu. Mudarah itu sering diterjemahkan berbahasa basi, tetapi barakallahu fikum, ngalah pada perkara-perkara yang tidak mengapa dia mengalah. Artinya bukan mengalah dengan mengorbankan agama. Di sana barakallahu fikum sering dibahas oleh para ulama tentang perbedaan antara mudahanah dengan mudarah. Mudahanah hampir sama maknanya berbahasa basi, tetapi dengan mengorbankan agama. Dan itu dilarang. Waddu law tudhinu fayudhinun, kata Allah. Orang-orang kafir berharap kalau kalian mau berbasa-basi dengan mereka, maka mereka pun akan berbasa-basi dengan kalian. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kalau kalian mau mudahana, maka mereka pun akan mudahana. Ini konteksnya konteks larangan. Jangan, kata Allah. Mereka selalu minta agar kalian bermudahana, mau mengalah dalam masalah agama. Kalau dalam masalah agama, jangan mengalah sedikit pun. Nah, berbeda dengan mudarah. Mudarah itu kita mengalah, tapi bukan dalam masalah agama. Baik. Dalam masalah yang kamu atau kita miliki. Kita mengalah dalam urusan selera, kita mengalah dalam urusan ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan rumah tangga dan sebagainya. Itu silakan saja kalau itu masih berkait dengan kebijakan-kebijakan rumah tangga pribadi. Artinya bukan urusan halal dan haram. Maka saya terjemahkan tadi dengan judul mengimbangi istri. Mudaratur rajul zaujatahu, kata An-Nasa'i rahimahullah, seorang laki-laki bermudarah dengan istrinya, itu dibawakan oleh beliau dalilnya. Beliau bacakan dengan sanadnya, qala akhbarana al-Husain ibn Hurais Qala amba'ana Ibnu Ulayyah an Sa'id al-Jazairi atau Jurairi an Abi Sabil an Abi Salil an Nu'aym ibn Qa'nab anna Aba Dzarrin qala. Sanad yang bersambung sampai kepada Abu Dzar. Kata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Fa in dhahabta tuqimuha aw tuqawwimuha taksiruha. Wa in tad'aha fa inna fiha amadan wa bulghatan." Sesungguhnya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Kalau engkau paksa meluruskannya, dia akan patah. Tetapi kalau engkau biarkan, di sana ada amadan dan ada bulghatan. Ada waktu dan ada bulghah. Penyampaian. Apa terjemahannya yang pas? Ada waktu, ada batas. Sampainya harapan atau sampainya keinginan. Barakallahu fiikum. Maknanya, artinya, kalau engkau paksa untuk diluruskan akan patah, tetapi kalau engkau mengimbanginya, itu maka saya terjemahkan mengimbanginya, maka dia akan bisa berubah suatu saat. Maknanya, jangan terburu-buru. Berubah seseorang tidak seperti membalik tangan. Berubah itu kadang-kadang berat, apalagi merubah kebiasaan. Sehingga pandai-pandailah mengimbanginya. Kalau yang ini kamu tegaskan dengan setegas-tegasnya, kalau yang ini kamu bisa bermudarah dengannya, bisa tawar-menawar dengannya. Barakallahu fikum. Karena urusan misalnya urusan dunia, jangan urusan cat tembok saja berantem suami istri. Urusan masalah lemari di sana atau lemari di sini, bertikai antara suami istri. Ini perkara-perkara yang kita bisa ngalah pada mereka. Apalagi mereka yang ada di rumah, yang selalu di rumah. Barakallahu fikum. Bahkan para ulama membahas, kalaupun pada perkara kebiasaan yang jelek, itu diharuskan suami meluruskannya. Tapi itu pun jangan seperti memaksa sesuatu yang melengkung, yakni rusuk, kemudian dipaksakan untuk lurus, ya patah. Tetapi dinasehati, diingatkan lagi, terus begitu. Barakallahu fikum, nanti ketika ada sesuatu kejadian yang berkait dengan itu, bukankah saya sudah bilang kemarin, bukankah saya sudah ingatkan, bukankah saya ingatkan sekian kali. Berarti barakallahu fikum, selalu memperhatikan sang istri. Istausu bin nisa'i khaira. Berpesanlah pesan-pesan yang baik pada seorang istri. Fa'innahunna awanun alaikum. Karena mereka itu adalah seperti tahanan di rumahmu. Artinya kalau bukan engkau yang bersikap baik pada mereka, siapa yang akan bersikap baik pada wanita tersebut yang ada di rumahmu? Barakallahu fiikum. Nabi SAW mengingatkan, memang wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan dalam riwayat lain disebutkan, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kemudian berkata, kalau engkau dhahabta tuqawwimuha, kalau engkau paksa luruskan dia, tulang rusuk itu akan patah. Dan dalam riwayat, patahnya adalah cerai. Wa in tada'aha, kalau engkau biarkan dia, maka sesungguhnya ada waktu dan ada harapan. Artinya masih ada waktu untuk memperbaikinya besok. Misalnya, Rasulullah maaf ya, kadang-kadang ada sekian perkara yang harus diluruskan. Masa hari itu semua harus diluruskan? Dia akan merasa susah sekali hidup ini. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Ya satu-satu saja dulu. Sabar, jangan sampai patah. Nah, ini. Saya pesan satu aja. Ini, kerjakan. Bagi dia mudah. Cuma itu aja. Iya. Setelah terlihat dia bagus mengerjakan yang pertama, baru kalau bicara yang kedua. Saya pesan satu lagi. Setelah sekian hari kamu lihat perkembangannya setelah sekian lama, sehingga akan bersama waktu, bersama dengan masa, ada perubahan pada istri tersebut. Yang tadinya amiyah, orang awam sama sekali, bisa jadi seorang salafiyah, mudarrisah, Masya Allah, mengajar dan sebagainya. Ini barakallahu fikum karena sabarnya dalam meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Pelan-pelan, kayak apa itu, mijet ya? Diusap-usap, pelan-pelan. Barakallahu fikum. Karena di sana ada amadan, ada bulughah. Ada waktu, ada harapan, dan ada... Jadi sampai ke sana nantinya, ujung-ujungnya, insyaAllah, biiznillahi ta'ala. Ikhwan ibn a'azukumullah, maka mudarah, kalau masalahnya adalah urusan-urusan dunia, dan urusan-urusan pribadimu, kalah sajalah. Mengimbangi istri. Baik, jangan terlalu kencang dalam masalah-masalah yang sifatnya, ini boleh, itu boleh. Mau taruh depan boleh, mau taruh belakang boleh. Kenapa harus berantem? Tayyib, itu mudarat dalam masalah dunia. Kalau masalah agama, tayyib, ada waktu. Tidak harus semuanya hari itu harus berubah, hari itu harus bisa. Bisa ada waktu untuk tetap kamu nasihati lagi, ingatkan lagi. Sehingga lambat laun akan mudah baginya untuk merubah sikap-sikapnya. Yang jelek jadi baik, yang buruk jadi bagus, yang tadinya bengkok jadi lurus, dan seterusnya. Hadis yang kedua, dibawakan oleh An-Nasa'i, Masya Allah, yang sebaliknya itu artinya, hati-hatilah, kalau tadi suruh mudarah, tapi sekarang justru dibawakan oleh beliau, hati-hati, fitnah paling besar bagi laki-laki adalah wanita. Agar seimbang, jangan terlalu saklek, akhirnya patah, cerai. Jangan pula kamu terlalu santai, terus terbawa dengan hawa nafsu wanita. Akhirnya jadi fitnah, akan rusak, berantakan rumah tangga. Taib. Kata beliau dengan sanadnya, qala akhbarana Imran ibni Musa, qala akhbarana Abdul Warith, qala akhbarana Sulaiman At-Taimi, an Abi Uthman, an Usamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disebutkan sanadnya sampai kepada Usamah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan setelahku satu fitnah yang lebih membuat madarat bagi laki-laki melainkan wanita. Atau terjemahan yang lebih tepat, bukan tidaklah aku tinggalkan, karena Nabi tidak meninggalkan fitnah. Lebih tepatnya adalah tidak ada sepeninggalku. Tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang adarru ala rijal, yang akan membuat madarat bagi laki-laki melainkan wanita. Berarti seorang laki-laki akan menghadapi fitnah-fitnah, berbagai macam bentuk fitnah. Dan akbaru fitnah, dan yang paling besar fitnah atau adar, yang paling membuat madarat bagi laki-laki adalah wanita. Yang pertama tadi diriwayatkan oleh Bukhari, sedangkan yang kedua ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Al-Iman, bab ma ja'a fi istikmalil iman wa ziyadatihi wa nuqsanih. Dan Tirmidzi menyatakan hadza haditsun sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, di samping disuruh untuk jangan terburu-buru dan jangan terlalu kasar terhadap qawarir. Nabi menyebutnya qawarir, kristal-kristal kaca. Jangan sampai pecah. Perlahan, kata Nabi, bil qawarir. Perlahanlah terhadap qawarir. Qawarir adalah seperti gelas-gelas kaca atau gelas-gelas kristal yang mudah pecah. Dan dia bengkok. Ya, wanita hampir semuanya dikatakan semuanya bengkok karena diciptakan dari tulang rusuk. Tetapi hendaklah mengimbanginya. Hendaklah kita pandai-pandai untuk menasehatannya, mengingatkannya, menasehatnya, mengingatkannya terus sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, ya Allah, aku tidak berhenti menasehati dia. Ya Allah, aku tidak berhenti mengingatkannya. Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di samping dicegah jangan sampai terlalu saklek, tetapi juga jangan sampai terlalu santai. Kenapa? Mengapa demikian? Karena hadis yang kedua dibawa ke dalam Nasa'i. Tetapi hati-hati. Fitnah yang paling besar adalah wanita. Kalau kau ngalah lagi, mar'us. Apa makna mar'us? Dia yang dikuasai istri. Dia yang diatur oleh istri. Dia yang dibentak oleh istri. Dia yang... Rasulullah SAW maaf ya. Mau berbuat apapun, gimana sayang? Boleh enggak? Loh, kok suami yang minta izin pada istri? Sudah terbalik dunia. Ini barakallahu fikum, sangat berbahaya. Hati-hati. Memang fitnah wanita ini sangat mengerikan. Dan dikatakan adar. Kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan. Hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih membuat madarat bagi seorang laki-laki, melainkan wanita. Tentunya, maknanya am. Wanita dalam artian istrinya, wanita dalam artian ibunya, wanita dalam artian anak perempuannya, dan wanita di jalanan. Semuanya fitnah. Dan masing-masing dengan fitnahnya tersendiri. Dan semuanya berat, Masya Allah. Artinya ketika kita mendidik istri dan mengimbangi istri, berat. Demikian pula ketika ibu yang menyatakan, kamu tidak begini, masa tidak boleh seperti ini? Bu, haram, tidak boleh. Masa segini aja tidak boleh? Berat. Itu ibu. Demikian pula menjaga anak perempuan tidak kalah beratnya. Karena fitnahnya sangat banyak. Apalagi fitnah-fitnah di luaran, para wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Ma'ilat mu'milat ru'usuhunna ka'asnimatul bukhtin ma'ilah. Yang kata Nabi, nanti akan ada, akan muncul sinfani min ahlin nar. Dua golongan dari ahlin nar. Golongan pertama laki-laki yang memegang cemeti, yang mencambuk bawahannya, memimpin dengan kekerasan diktator. Yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Mengumbar auratnya. Melenggak-lenggokkan badannya. Menyanggul rambutnya. Seperti punduk unta yang miring. Itu juga fitnah. Sehingga shadaqa Rasulullah SAW, tidak ada sepeninggalku, kata beliau, fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Sehingga barakallahu fikum, inti dari pembahasan malam hari ini adalah pandai-pandailah mengimbangi wanita, tetapi jangan kalah. Tetaplah istiqamah di atas tauhid wa sunnah, di atas akhlakul karimah, walaupun bertahap sedikit demi sedikit kita arahkan istri agar semakin baik. Jangan terburu-buru meluruskannya kemudian patah. Atau jangan terlalu ekstrim akhirnya dia putus, patah, dan kemudian cerai. Masya Allah ya, sebuah nasihat yang sangat berharga sekali buat kita para kaum lelaki atau suami ya, untuk bisa mengimbangi seorang istri tentunya dalam perkara rumah tangga, baik dalam perkara dunia maupun perkara agamanya. Barakallahu fikum. Dan sudah beberapa pertanyaan yang masuk yang insya Allah akan kita bacakan di kesempatan kali ini ya. Untuk pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya, saya merasa suami saya lemah syahwat, tapi suami saya tidak jujur terhadap saya. Untuk diajak berhubungan pun ada aja alasannya. Bagaimana caranya agar suami saya bisa bicara jujur terhadap saya tentang keadaan dia? Dan apakah saya boleh mempertahankan rumah tangga saya sementara saya belum mempunyai keturunan atau anak? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Pertanyaan beliau ini membuat pertanyaan saya. Artinya berapa lama dia tidak mendapatkan istilahnya nafkah sedekah, nafkah batin ya. Batin. Nafkah batin. Berapa lama? Karena ada hitungan di antara para ulama dan beberapa tokoh-tokoh madhab juga membahas berapa lama. Artinya kalau itu hanya hitungan seminggu dua minggu masih belum masuk di dalam lemah syahwat atau ini atau itu. Tetapi kalau lebih dari itu, maka pertama bisa jadi dia memang lemah syahwat. Kedua, menjadi hukum bagi seorang istri untuk bisa khulu, meminta lepas dari suami tersebut. Karena itu adalah alasan yang syar'i untuk seorang wanita meminta khulu dari suaminya kalau dia tidak bisa memberikan nafkah batin. Ya. Kalau di Indonesia biasanya 3 bulan ya? 3 bulan. Di hukum pemerintah kita. Kalau sampai 3 bulan tidak diberi nafkah batin misalnya. Ini barakallahu fikum ataupun nafkah lahirnya. Akan ada pembahasan itu. Sehingga jangan terburu-buru menyatakan lemah syahwat. Karena kadang-kadang laki-laki yang memiliki pikiran pusing, stres, itu memang tidak mampu dia memberikan nafkah batin untuk istrinya. Karena tidak fokus dan sulit untuk fokus. Barakallahu fikum, ini perkara yang harus diketahui. Kalau saya lihat pertanyaan ini, pertanyaannya tidak jujur, padahal sepertinya lima syahwat itu setelah diukur berapa lama oleh sang istri. Berapa lama dia alami seperti itu. Kalau sangat lamanya, ya bisa jadi ada perkara tersebut. Dan kalau memang dia lemah syahwat, semestinya jujur. Barangkali bisa diterapi. Ya. Barangkali bisa diobati. Barangkali sang istri bisa menerapinya. Karena kadang-kadang perlu diterapi oleh istrinya sendiri. Dengan sabar. Barakallahu fikum, ini perkara-perkara yang berkait dengan intern mereka. Sehingga nasihat saya untuk sabar menghadapinya. Kalau pertanyaannya bolehkah saya mempertahankan, ya boleh saja. Bahkan justru pertanyaannya biasanya bolehkah saya minta cerai begitu. Kalau mempertahankan tidak bagus. Kalau bisa sabar terhadapnya. Tetapi barakallahu fikum, termasuk aib yang dibolehkan seorang wanita untuk khulu gugat cerai adalah tidak bisa memberikan nafkah batin. Tidak bisa memberikan sedekah batinnya kepada istrinya sekian lama, maka itu barakallahu fikum termasuk alasan yang bisa diterima. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana menghadapi seorang istri yang bersandar di atas kelemahan yang ketika dinasihati oleh suami? Jazakumullah khairan. Iya, ini yang sering terjadi. Wallahu ta'ala alam. Yang sering terjadi, saya enggak mampu, saya enggak lemah, saya begitu. Selalu, setiap dinasihati untuk melakukan sunnah atau menegakkan sunnah atau mengerjakan perintah Allah dan sebagainya, selalu atau seringkali alasannya, saya lemah, saya tidak mampu, dan seterusnya. Sehingga, barakallahu fikum, hendaklah berjalan di antara dua tadi. Jangan terlalu santai, jangan terlalu ekstrim. Kalau kenyataannya dia masih belum mampu, kamu lihat. Bukan kamu dengar dari mulutnya, bukan. Kamu lihat, memang belum mampu, ya sudah gini saja. Ada pengalaman seseorang, katanya ketika disuruh pakai cadar, macam-macam alasannya. Oh, saya gak mampu, saya masih begini. Kata suaminya, sudah, kalau memang kamu masih belum mampu, hapus semua riasan di wajahmu. Hapus. Ternyata ketika datang ke sana kemari, kok pucat pengantinnya dan seterusnya. Akhirnya dia milih untuk pakai cadar. Gak pede saja. Iya, gak pede. Akhirnya pakai. Okay. Ya. Dan itu baru kalau pengalaman-pengalaman mereka macam-macam. Ya, ada yang seperti itu, ada yang lain. Artinya ternyata bisa dengan sedikit demi sedikit atau dengan nasihat demi nasihat atau dengan tahapan demi tahapan. Sehingga ketika dia beralasan dengan kelemahannya, jangan didengar ucapannya, tetapi dilihat kenyataannya. Dilihat kenyataannya. Kalau sepertinya dia masih belum mampu, kamu kurangi. Yang tadinya kamu perintahkan 10, kamu turunkan 9, 8, 7. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan besok akan lebih sempurna lagi. Besoknya akan lebih sempurna lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, Ustaz, ini berhubung waktunya sudah melebihi batas ya. Mungkin cukup sampai di sini aja ya. Untuk pertanyaan yang ini mungkin bisa kita bacakan di kesempatan yang akan datang. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya atas kajian yang antum sampaikan ya. Barakallahu fikum. Hari kata wassallallahu nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.